Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wassalamat tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kembali berjumpa bersama-sama mempelajari sebuah kitab tentang fiqih Umdatul Ahkam bersama Ustazuna Al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala, dan kita akan serahkan kepada beliau sebab beliau sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. Tafadhal Ustaz, barakallahu fikum. Wa antum jazakumullah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita sudah baca hadis yang ke-346 dan 347. Kedua hadis ini memberitakan tentang kejadian Ma'iz ibn Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau datang kepada Rasulullah SAW di masjid, kemudian memanggilnya ya Rasulullah sambil mengakui apa yang terjadi atas dirinya. Kita langsung kepada makna al-ijmali karena sudah kita baca hadisnya. Wa atarafa ala nafsihi bizzina. Maka beliau radhiyallahu taala anhu mengakui atas dirinya perbuatan zina. Fa a'rada anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun memalingkan wajahnya, seakan-akan tidak mau mendengar dan tidak mau menerima pengakuan Ma'iz tadi. Apa tujuannya? La'allahu yarji' fayatub fima bainahu wa bainallah. Barangkali dia mau untuk merujuk, mencabut pengakuannya, wayatubu dan bertaubat antara dia dengan Allah saja. Ini menunjukkan barakallahu fikum, kalau tidak ada saksi, empat saksi, maka seseorang yang berzina, boleh dia bertaubat antara dia dengan Allah saja. Tidak perlu melapor untuk dirajam. Tetapi barakallahu fikum, kalau seperti Ma'iz meminta untuk dihukum dengan hukum had, dengan hukum syar'i, ya silakan. Tetapi Nabi berharap kalau-kalau dia mau bertaubat antara dia dengan Allah saja. Walakin qad jaa'a ghadiban 'ala nafsihi. Tetapi Ma'iz radhiyallahu taala anhu datang dalam keadaan sudah marah terhadap dirinya sendiri. Marah terhadap dirinya artinya penyesalan. Mengapa saya begini? Mengapa saya begitu? Saya harus dirajam. Saya harus dihukum. Jaziman 'ala tathhiriha. Sehingga beliau terang-terangan jazim bersungguh-sungguh untuk meminta dibersihkan dengan hukum had. Ya Rasulullah, inni zanait. Ya Rasulullah, aku sungguh-sungguh berzina. Faqasadahu min tilqai wajhih. Maka Ma'iz melihat Rasulullah SAW memalingkan wajahnya ke arah lain, beliau berputar menghadap wajah Nabi dan mengucapkan lagi yang kedua kalinya. Fa'tarafa bizina aidha. Beliau pun mengakui kembali bahwa dirinya berzina. Faradan nabiyyu aidha. Nabi pun memalingkan lagi wajahnya ke arah lain. Barangkali dia masih mau mencabut pengakuannya. Mau bertaubat antara dia dengan Allah saja. Ternyata Ma'iz berpindah lagi yang ketiga kalinya. Dan berkata mempersaksikan atas dirinya. Syahida ala nafsihi bizzina. Ya Rasulullah inni zanait. Sampai yang keempat kali. Ma'iz mengucapkan persaksiannya. Inni zanaitu. Sungguh aku berzina. Hina idzin istathbata an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an hali. Maka ketika itulah Nabi bertathabbut. Pengakuannya sudah diulang 4 kali. Maka bisa diterima. Maka yang kedua, setelah Nabi SAW memberikan kesempatan barangkali mau mencabut pengakuannya dan ternyata beliau tidak mencabut malah meyakinkannya sampai 4 kali. Sehingga sekarang yang kedua, apa itu? Istithbat, tathabbut, menyelidiki lebih dalam. Pertama menyelidiki tentang dirinya. Kaifa haluhu? Keadaan Ma'iz ibn Malik ini, apakah dia normal, sehat pikirannya, atau sedang stres, atau sedang mabuk misalnya, atau junun, atau gila. Fasa'alahu, maka Nabi pun bertanya, hal bihi min junun, apakah engkau memiliki penyakit gila, penyakit junun? Qala la. Orang itu menjawab tidak. Wasala ahlahu an aqlih. Bahkan Nabi bertanya pula kepada keluarganya, istrinya, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah kalian kenal Ma'iz? Apakah dia orang yang berpikir sehat, atau orang yang memiliki junun, atau orang yang stres, dan seterusnya? Fa'athnau alaihi khaira. Keluarganya dan kerabatnya atau teman-teman yang di sekitar rumahnya semuanya menyatakan Ma'iz adalah aqaluna, orang yang paling berakal di tengah-tengah kami. Taib, apalagi yang perlu ditanya untuk tasabut, untuk memastikan. Memastikan keadaan Ma'iznya sudah. Ternyata dia aqilun, orang yang cerdas, berpikir, bukan orang yang majnun dan sejenisnya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ma'iz, apakah benar-benar zina? Barangkali dia mengira itu zina padahal hanya mencium saja. Barangkali dia mengira itu zina padahal hanya memegang saja misalnya. Atau hanya mubasyarah saja. Maka ditanya di dalam riwayat lain, dari riwayat-riwayat yang juga sahih, la'allahu lam ya'ti ma yujibul had. Thumma sa'alahu, kemudian Nabi bertanya kepadanya, kalau-kalau dia tidak melakukan apa yang harus dirajam. Kalau-kalau dia tidak mendatangkan perbuatan yang yujibul had, yang mengharuskan rajam. Barangkali hanya lamsin, min lamsin, lams itu menyentuh. Au takbilin, takbil itu mencium. Barangkali cuma menyentuh saja. Barangkali cuma mencium saja. Barangkali hanya bersentuhan badan saja. Fasarraha bihaqiqati zina. Ternyata Ma'iz memahami apa makna zina. Dan mengakui hakikat zina. Sarraha mengatakan dengan tegas bahwa aku melakukan zina. Bukan hanya mencium, bukan hanya memegang. Yakni makna zina adalah iltiqa al-khitanain. Bertemunya dua khitan. Dua khitan itu adalah dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Bahkan para ulama masih merincikan lagi. Maaf, ya, karena ini ilmu harus disampaikan. Sampai tenggelam khosafah. Hatta sampai terbenamnya khosafah, kepala dakar. Ini barakallahu fikum, baru dikatakan zina. Kalau menyentuh saja, masih belum dikatakan zina, kata para ulama. Maka Ma'iz menerangkan benar-benar berzina. Falamma istathbata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min kulli dhalik. Setelah Nabi memastikan segala sesuatu tadi, ada berapa? Dua. dipastikan orangnya berakal atau tidak berakal. Sebab kalau tidak berakal, tidak diterima persaksiannya. Kedua, apakah yang dilakukan benar-benar zina atau hanya muqaddimah-muqaddimahnya saja? Wa tahaqqaq min wujubi iqamatil had, sampai dipastikan bahwa dia memang diwajibkan dihukum dengan hukum had. Fa amara, setelah pasti, setelah tegas, jelas bahwa dia memang orang yang layak dihukum rajam, amara ashabahu an yadhhabu bihi fayarjumuhu, maka Nabi perintahkan para sahabatnya untuk membawanya untuk dirajam. Apa lafaznya dalam hadis? Idhhabu bihi farjumuhu. Idhhabu bihi farjumuhu, bawa dia, rajam dia. Fa kharaju bihi ila baqi'il gharqad, maka dibawalah Ma'iz ke Baqi'il Gharqad. Baqi'il Gharqad adalah pekuburan yang di samping pekuburan itu ada tanah lapang, tanah kosong, yang biasa dipakai untuk musallal janaiz, biasa dipakai untuk sholat jenazah. Farajamuhu, maka dirajamlah di sana. Barakallahu fikum, diriwayatkan ketika dirajam, ketika ada batu yang mengenai kepalanya dan menyakitkan, dan ini mengeluarkan darah dari kepalanya, dia lari. Falamma ahassa biharril hijarah, ketika dirasa sakitnya batu yang menimpa kepalanya, talabatin nafsil basyariyah an-najah, maka perasaan kemanusiaannya otomatis menghindar, lari dia. Dan ini bukti bahwa rajam tadi tidak harus dikubur. Rajam tidak harus dikubur sampai tinggal kepalanya, tidak. Dia berlari, menyelamatkan diri. Ya, kemanusiaan, rasa sakit pasti dia akan menghindar. Waraghabat fil firari min mauti faharab, dia menghindar dari kematian, maka dia lari sampai dikejar oleh para sahabat di daerah Harrah. Harrah itu bukan padang pasir, tapi padang batu-batu. Fa'ajhazu alaihi hatta mat, maka disanalah dirajam sampai matinya. Rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah meridai beliau. Barakallahu fikum. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dalam risalahnya Afatul Lisan, Bahaya Lidah, beliau bawakan bahwa ketika sepulangnya dari merajam, wallahu ta'ala alam, apakah rajamnya Ma'iz atau rajamnya yang lain, karena ada beberapa kejadian. Satu kejadian lagi perempuan dari suku Juhaina. Ada dua orang yang menggibahi di jalan sepulang dari rajam. Lihatlah orang bodoh itu. Sudah Allah sembunyikan perbuatan zinanya, enggak ada yang tahu manusia, tapi dia buka sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Dia buka sendiri aibnya. Lihatlah akibatnya. Dia dirajam seperti anjing kurap atau anjing kudis begitu. Aw kama qala fi riwayah. Ini ucapannya mengerikan sekali. Maka Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT tentang dua orang ini. Sampai di lembah. Di bawah lembah itu ada bangkai himar, bangkai keledai yang sudah busuk. Kata Nabi, aina fulan wa fulan? Mana fulan wa fulan? Ana ya Rasulullah. Dua orang tadi datang, yang tadi menggibahi sahabat yang mulia tadi. Apakah engkau yang berkata begini dan begitu? Turun kamu kedua. Makan itu, bangkai keledai itu. Dua orang ini bingung. Ya Rasulullah, ayu'kalu hadha? Apakah dimakan bangkai busuk seperti ini? Makan oleh kalian. Ya Rasulullah, apakah halal? Apakah boleh dimakan bangkai keledai? Kata Nabi SAW, apa yang kamu ucapkan tadi, menggibahi beliau, menggibahi fulan yang dirajam itu lebih busuk, lebih menjijikkan daripada bangkai himar tersebut. Ketahuilah, bahwa dia sekarang sedang berenang-renang di sungai Jannah. Dia sekarang sedang merasakan kenikmatannya. Itu satu riwayat. Riwayat lain dikatakan, qad taba, dia telah bertaubat. Lau qassama, kalau dibagikan taubatnya ila kulli ahli Madinah lakafathum. Orang ini telah bertaubat dengan taubat yang kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupinya. Ini taubatan nasuha. Taubat yang istimewa. Yang kalau dibagikan untuk penduduk Madinah, akan mencukupi seluruhnya. Jangan diejek, jangan dicerca. Jangan digibahi. Radiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kitab. Dengan ini, barakallahu fikum, kita mendapatkan fawaid. Faedah-faedah hadis. Yang pertama, inna zina yathbutu bil iqrari kama yathbutu bis syahadah. Bahwa hukum rajam diterapkan, dieksekusi, dilakukan bil iqrari wa bis syahadah dengan dua sebab. Ditegakkannya hukum had karena dua sebab. Sebab pertama al-iqrar, pengakuan. Sebab kedua syahadah, persaksian. Dengan empat saksi atau dengan pengakuan. Wa yati hal yakfil iqrar marratan aw la budda min al-iqrari arba marrat. Nanti akan datang perselisihan para ulama tentang pengakuannya. Apa pengakuannya cukup satu kali saja atau pengakuannya harus diulang empat kali? Ya, ini karena mengikut sahabat Ma'iz tadi yang mengulang-ulang sampai empat kali. Nabi menghindar ke sana, Nabi membuang wajahnya ke sini sampai empat kali baru diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Nanti akan ada ikhtilafnya para ulama. Yang kedua, istafadna min hadzal hadis aw istafadna min hadzainil haditsain, kita dapatkan dari dua hadis ini, innal majnuna la yu'tabar iqraruh. Yang kedua faedahnya, orang yang majnun, orang yang gila, orang yang tidak berakal tidak diterima pengakuannya. Tidak berakal itu bisa gila, bisa ngelindur, bisa pula naam iskar, mabuk. Wala yathbut alaihi al-had. Pengakuan orang yang tidak berakal atau gila dan sebagainya, maka tidak diterima. Li'anna syartal haddit taklif. Karena syaratnya hukum had adalah at-taklif. Taklif itu orang yang terkena beban syariat. Siapa itu orang yang terkena beban syariat? Aqil baligh muslim. Aqil baligh. Berakal dan sehat pikirannya dan juga balik sudah dewasa. Sehingga anak-anak juga tidak diterima persaksiannya. Yang ketiga, innahu yajib alal qadi wal mufti at-tathabbut fil ahkam. Ini penting. Faedah ketiga, wajib bagi seorang penguasa atau hakim di pengadilan atau mufti, ulama yang berfatwa, harus bagi mereka untuk tasabut, memastikan. Fil ahkam, dalam hukum-hukum. Dari mana faedah ini didapat? Dari telitinya Rasulullah SAW menanyakan, apakah orang ini berakal? Apakah orang ini punya junun? Apakah orang ini gila atau tidak? Ini tasabut. Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu cuma mencium saja. Mungkin kamu cuma berpegang saja. Mungkin kamu cuma memeluk saja. Tidak ya Rasulullah, aku benar-benar berzina. Aku tahu apa itu zina. Ini juga tathabut. Demikian pula dalam berfatwa, hendaklah seorang alim, seorang ustad, seorang yang berilmu ketika berfatwa, tanyakan secara rinci. Pastikan dengan tathabut. Ustaz, apa hukumnya berlari? Sebentar, lari di mana? Mengapa? Karena apa? Hukum asalnya berlari silakan saja. Tetapi harus dirinci, barangkali dia berlarinya karena berlarinya saya karena mengejar seseorang dan orangnya kemudian jatuh begini. Lah ngapain mendolimi orang lain? Jadi harus ada tasabut. Sehingga bolehkah berdiri? Boleh berdiri. Tapi tanyakan apa maksudnya? Maksudnya ketika khutbah Jumat, saya berdiri saja di luar, di tengah panas matahari, karena saya bernadar begini-begini. Maka dijawab Nabi SAW, pernah melihat orang seperti itu, dilarang. Lo berdiri dilarang. Tidak boleh bernadar untuk menyiksa dirinya dengan berdiri tengah panas. Kata Nabi, suruh dia duduk, suruh dia bernaung dari panas matahari, tapi puasanya teruskan. Ya, tidak boleh puasa untuk berdiri terus-menerus, puasa untuk berpanas-panasan terus-menerus. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga barakallahu fikum, ada berdiri yang boleh, ada yang berdiri yang tidak boleh. Harus tathabut. Seorang mufti harus bertanya, memastikan untuk memberikan hukum. Jangan sembarangan. Demikian pula seorang hakim di pengadilan mau menjebloskan seseorang ke penjara, harus jelas. Apakah ada saksi? Apakah ada bukti? Apakah dia ada pengakuan? Apakah sampai dipastikan? Setelah dipastikan kedolimannya, baru dihukum. Ini faedah keberapa? Ketiga. Was-su'alu bit-tafsil 'amma yajib istifsar 'anhu. Masih nomor tiga. Hendaklah seorang mufti yang berfatwa, seorang hakim di pengadilan, ataupun yang sejenisnya, hendaklah bertanya dengan rinci, tafsil rinci. Amma yajib istifsar anhu, apa yang wajib untuk dirincikan? Tanyakan. Mimma yughayyirul hukum fil mas'alah, yang kadang setelah diketahui rinciannya bisa merubah hukum fil mas'alah. Bisa merubah hukum fil mas'alah. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'al al-muqir huna 'an 'amali. Seperti Nabi SAW dalam hadis ini, bertanya kepada al-muqir, kepada orang yang mengaku zina tadi, an amalihi, apa yang kamu lakukan? Ngapain saja? Apakah cuma mencium? Apakah cuma memeluk? Hatta tabayyana lahu annahu fa'ala haqiqata zina. Hingga jelaslah bahwa dia benar-benar melakukan hakikatnya zina. Wa sa'ala ahlahu an aqlih, juga Nabi bertanya tentang akalnya. Wa arada anhu hatta karara al-iqrar, dan Nabi menghindar, membuang pandangannya ke sana, memalingkan wajahnya kemari. Untuk apa? Barangkali dia mau mencabut pengakuannya, karena kalau sudah ada 4 saksi, maka dia ngaku enggak ngaku harus dirajam. Tetapi kalau dengan pengakuan sendiri, dia bisa mencabutnya kembali dan bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh siapapun, itu bisa. Qala fi Fathul Bari, berkata dalam Fathul Bari, berarti siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Faqad balagha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil istithbati ghayatal mubalaghah. Nabi SAW sudah sangat puncaknya dalam bertathabut, dalam memastikan. Ghayatal mubalaghah, benar-benar puncak ketelitian beliau dalam memeriksa, memastikan, bertanya. Wa hadza waqa'a ba'da iqrarihi 4 marrat. Dan itu terjadi setelah dia mengakui 4 kali pengakuan. Fa huwa yu'akkid ishtiratal adad, maka dia menetapkan, betul-betul meyakinkan dan menunjukkan harus ada ulang atau harus diulang 4 kali. Seperti Ibnu Hajar cenderung berpendapat pengakuannya harus diulang 4 kali. Sungguh aku berzina. 1. Sungguh aku berzina. 2 sampai 4 kali. Itu istiratul adad, disyaratkan jumlah 4 kali. Karena hadzal istitsbatul ajib waqa'a ba'dahu, karena rincian Nabi tadi yang ajib, yang sangat menakjubkan, itu terjadi setelah apa? terjadi setelah 4 kali pengakuan. Pengakuan pertama, Nabi gak komentar. Membuang mukanya. Seakan-akan tidak mau terima. Pengakuan kedua juga sama. Nabi membuang mukanya. Seakan-akan tidak terima. Sampai yang 4 kali, baru Nabi istifsar. Baru Nabi merincikan. Dia gila apa tidak gila. Merincikan apa yang dilakukannya. Barangkali cuma mencium, cuma memeluk, cuma begini, cuma begitu. Sehingga, jelaslah ishtiratul adad menurut pendapat Ibnu Hajar. Jelaslah harus ada pengulangan 4 kali. Rabi', faedah yang 4. Inna haddal muhsan az-zani rajmuhu bil hijarah. Faedah 4 berarti hukum orang yang sudah muhsan. Apa muhsan? Kalau kalian jawabnya yang pernah menikah, salah. Yang sudah pernah berjima di dalam nikah yang sah. Maksudnya kalau dia nikah, kemudian cerai lagi dalam keadaan belum ada jima, itu belum muhsan. Itu belum muhsan. Jadi muhsan itu sudah pernah menikah dan ada jima di dalamnya. Sudah pernah melakukan jima dengan nikah yang sah. Itu muhsan. Berarti hukumnya seorang yang muhsan, yang berzina, dirajam sampai mati. Disebutkan tadi, ma'is dirajam hatta mahat, sampai wafat. Wala yufar lahu indar rajam. Dan juga, faedah yang 4, tidak perlu dikubur ketika dirajam. Beberapa orang mengira harus dikubur sampai kepalanya saja, baru dilempari. Sedangkan dalam riwayat ini, dua-duanya sahih hadisnya, bisa berlari. Kalau bisa berlari berarti apa? Berarti tidak dikubur. Barakallahu fiikum. Yang 5, innahu la yushtarat fi iqamatil haddi hudurul imam aw naibihi. Faedah 5, tidak disyaratkan hadirnya penguasa atau wakil dari penguasa. Nabi SAW hanya berkata, bawa dia, rajamlah dia. Titik. Beliaunya enggak ikut. Atau nabinya tidak menyaksikan. Dan itu sah. Yang jelas, dengan perintah penguasa, dengan persetujuan penguasa. Adapun datang atau tidak datangnya, tidak ngaruh, tidak mengapa. Al-aula huduru ahadihima. Tetapi yang lebih utama, ada penguasa yang hadir. Kalau tidak penguasanya, wakilnya. Mengapa? Liyu'man al-haif. Liyu'man al-haif. Agar aman dari kedoliman. Takutnya terjadi kedoliman-kedoliman. Atau tala'ub bihududillah. Atau bermain-main dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibiarkan mereka melakukan rajam sendiri-sendiri, bahaya. Kalau tidak diatur, tidak diawasi oleh pemerintah, sangat berbahaya. Akan terjadi kedoliman-kedoliman atau bermain-main dalam hukum had. Yang 6, jawazu iqamatil hududi fi musallal janaiz. Faedah 6, bolehnya menegakkan hukum had di tanah lapang untuk sholat jenazah. Dilakukannya eksekusi hukum had di tanah lapang tempat sholat jenazah. Wa kanu fil awal, karena dulu di awal pertama sejarah Islam, yaj'aluna lis-salati 'alal janaiz musalla khassan. Dulu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka menjadikan tempat khusus untuk sholat jenazah. Ada musalla khassan. Musalla yang dikhususkan. Tempat sholat yang dikhususkan yang merupakan tempat terbuka atau tanah lapang. Biasa mereka melakukan sholat jenazah di situ. Biasa mereka melakukan sholat istisqa di situ. Biasa mereka melakukan sholat id, hari raya, juga di situ. Nah, kalau di tempat masyayikh hari ini, di Saudi, khususnya yang saya tahu adalah di Unaiza, di tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu ada lapangan yang ada pintu gerbangnya. Hanya dipakai lapangan itu untuk sholat hari raya, untuk sholat istisqa, dan untuk sholat jenazah. Dan saya pernah ikut sholat istisqa di tempat tersebut. Dipimpin oleh Syekh Utsaimin sendiri. Barakallahu fikum. Jadi seperti kayak stadion gitu, tapi di dalamnya ada garis-garis softnya. Tidak dipakai kecuali untuk sholat tadi, sholat Id, sholat istisqa, sholat jenazah dan sejenisnya. Tidak dibangun seperti masjid, tidak, dibiarkan seperti tanah lapang. Kembali kepada kitab. Yang ketujuh, istafadna min hadal hadithi aida, innal hadda kafaratun lil ma'asiyah. Bahwa hukum had menghapuskan dosa maksiat tersebut. Dari mana diambilnya faedah ini? Hah? Di dalam hadis-hadis ini mungkin tidak terlihat apa yang mengarah kepada faedah ini. Tetapi dari kisah-kisah yang saya tambahkan tadi, Rasulullah SAW mengatakan dia sedang berenang-renang di dalam jannah. Atau dalam riwayat dikatakan dia telah bertaubat dengan taubat yang dibagikan ke seluruh penduduk Madinah akan mencukupi. Dan beberapa hadis-hadis yang seperti itu menunjukkan bahwa yang dirajam tadi terhapus dosanya. Yang dirajam tadi terhapus dosanya. Berarti, barakallahu fikum, bahwa hukum had kafaratun lil ma'asiyah. Hukum had itu akan menjadi penghapus dosa bagi pelakunya. Allati uqimal had laha, yang ditegakkan hukum had padanya. Wa huwa ijma'un, dan ini pendapat ijma', sepakat para ulama. Wa qad jaa'a sharihan fi qawlihi alaihi salatu wassalam, dan telah datang dalam riwayat yang sharih sahih bahwa Nabi menyatakan man fa'ala syai'an min dhalik fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lah. Siapa yang melakukan sebuah dosa kemudian dihukum di dunia dengan hukum had fi dunya, fahuwa kafaratuhu, maka itu sebagai kafarahnya, sebagai penebus dosanya. Artinya setelah dihukum rajam, setelah dihukum had, setelah dihukum pukul tangan, terhapus dosanya. Demikian faedah yang ketujuh. Wa inna ithma al-ma'asi yasqut bit-taubah, dan bahwasanya dosa kemaksiatan gugur dengan taubat, dengan taubatan nasuh. Diambil dari tambahan riwayat tadi, qad taba, dengan taubatan, telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau dibagikan seluruh penduduk Madinah akan mencukupi. Berarti sebuah dosa kalau diiringi taubat gugur dosanya. Wa huwa ijma'ul muslimin ayda, ini juga ijma, kesepakatan kaum muslimin. Yang kesembilan, i'radul imam wal hakim anil muqirri ala nafsihi bizzina la'allahu fa'ala ma la yujibul had. Berpalingnya imam tadi, dalam hal ini Rasulullah SAW, berpalingnya hakim tadi yang menghukumi, membuang mukanya ke arah lain terhadap orang yang mengaku dirinya berzina, ini bisa jadi karena beliau khawatir mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak mengharuskan dirajam. Atau mungkin dia dalam keadaan bukan benar-benar zina. Atau masih ada sekian kemungkinan. Fadhannahu mujiba, jangan dikira dia sangka itu harus dirajam, sehingga beliau tidak menerimanya atau enggan menerimanya. Baru sampai 4 kali mulai dirinci apa yang dilakukan olehnya, apakah dia berakal atau tidak berakal. Wal hududu tudra bisyubuhat, karena hukum-hukum had bisa ditolak, bisa dibatalkan karena syubuhat, karena syubuhat, ketidakjelasan. Apakah begini atau begitu, enggak jelas, enggak dihukum. Karena tidak jelas. Yang dihukum dengan hukum had setelah ada kejelasan. Yang ke-10, hadihil manqabah al-azima lima'iz. Faedah yang ke-10, manqabah, keutamaan sahabat Ma'iz. Manqabah, pujian atau keistimewaan, kelebihan yang ada pada sahabat yang mulia Ma'iz ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mengapa? Tidak mungkin atau hampir tidak ada seseorang yang datang minta dihukum, padahal hukumnya berat sekali, rajam sampai mati. Ya Rasulullah, aku berzina, hukumlah aku. Ini langka. Langka itu artinya bukan tidak ada. Sangat-sangat jarangnya. Baru kita dengar Ma'iz ibn Malik dengan seorang wanita dari Bani Juhayna. Yahudi yang akan dirajam oleh Nabi berkilah dengan berbagai macam alasan. Di kami enggak ada, di kitab kami enggak ada, dan seterusnya. Yang ternyata ada di kitab mereka juga. Masalah rajam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab, faedah yang ke-10, bahwa ini kehebatan sahabat yang mulia Ma'iz ibn Malik, karena dia datang dalam keadaan ghadaban lillahi ta'ala. Dia marah kepada dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok saya begini? Kenapa saya melakukan ini? Saya harus dihukum. Saya harus dirajam. Marah pada dirinya sendiri. Menyesal yang sangat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tathirun laha. Sebagai pembersih untuk dirinya. Ma wujudil i'radi anhu. Padahal di sana ada i'rad. Ada i'rad itu ada kesempatan Nabi tidak mau menerima yang pertama. Kalau dia pergi, selesai. Bertobat atas dosanya kepada Allah saja. Tidak ada manusia yang tahu, selesai. Berpaling yang kedua, ada kesempatan kedua. Berpaling yang ketiga, ada kesempatan ketiga. Tetapi beliau sangat-sangat sungguh-sungguh ingin dihukum. Maka dia berkata, ya Rasulullah, yang keempat kalinya, ana berzina, ana zanait. Wa talqinihi ma yasqitu anhu al-had. Dan juga diajari oleh Nabi perkara-perkara yang akan menggugurkan had. Mungkin kamu cuma menciumnya. Kalau bilang ya, selesai, enggak dirajam. Mungkin kamu cuma memeluknya. Kalau dia bilang iya, selesai, enggak dirajam. Berarti ada sekian kesempatan kalau dia mau mencabut ucapannya. Tetapi karena beliau seorang yang mulia, seorang mukmin taqi, maka dia tetap ingin dibersihkan dirinya. Aku benar-benar berzina. Hukumlah aku. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Selesai pembahasan fawaid dari kitab kita, Umdatul Ahkam, dengan sebagai syarah, dengan syarahnya. Alhamdulillah. Taisirul Allam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sabina atas fawaidnya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Bi'inillahi ta'ala wa taufiqihi. Wassallillahu wassallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.